ucing garong. Kau tinggal di laut di mana kenusaha. Hai ya na ngaleg-leg wae. Lalaki tepeda jeng anjing kampung. Di bere roti jeng susu di luar ningali tulang. Hai ya na ngalamot wae.